kau sesalkan. Tuhan meminta kita untuk terus mencoba. Yakinlah pasti ada jalan untuk kita. Bersabarlah dalam menjalani hidup. Jangan pernah mengenal putus asa. Kita memang terlahir tak sempurna. Namun yakinlah di hadapan Tuhan kita semua. Kita semua sama. Kita semua sama. Kita semua sama. Kita semua sama.